Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan dari sekian banyak pertanyaan saya akan berusaha menjawab yang sekiranya bisa. Adapun yang tidak bisa saya jawab, wallahu a'lam, nanti barangkali para asatidah di Ambon bisa memberikan jawabannya. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini kemudian diberi penjelasan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan masalah medsos. Hadis ini bisa menjadi pegangan bagi kita, karena seseorang bisa menggunakan atau tidak tentunya sangat dipengaruhi oleh keadaan dirinya. Layak atau tidak dia memegang HP ataupun melakukan aktivitas-aktivitas di dunia maya, dalam hal ini medsos, maka tentu akan sangat bergantung pada keadaan dirinya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadith hasan rahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, termasuk kebaikan Islam seseorang yaitu ia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang dimaksud min husnil islamil mar'i ay min tamami dini, yaitu termasuk dari baiknya Islam seseorang, artinya sempurnanya keislaman seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang akan mengancam, mengurangi ketidaksempurnaan agamanya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fayajibu 'alal insani ayya khafa 'ala dini, maka wajib atas seseorang merasa takut atas agamanya. Hendaknya ia merasa takut agamanya, takut kalau agamanya bakal rusak. Khawatir kalau agama yang ada pada dirinya bisa terkikis. Maka dikatakan oleh beliau hafizahullah taala, fala yadkhulu fi syai'in laisa min waraihi maslahatun la lahu wala li ghairihi. Karenanya, janganlah seseorang itu memasuki satu perkara. Jangan memasuki satu perkara yang perkara tersebut tidak memberikan maslahat, baik terhadap dirinya ataupun kepada orang lain. Ya. Kalau dikaitkan dengan medsos, maka kita harus bisa menimbang. Kita harus bisa menimbang. Akankah perangkat teknologi yang ada pada diri kita itu bisa memberikan maslahat untuk kita atau tidak? Ya. Itu yang pertama. Sebelum kita mengatakan apakah ada maslahatnya untuk orang lain atau tidak, yang kita lihat adakah maslahatnya untuk diri kita atau tidak. Kalau dengan perangkat teknologi berupa HP Android itu ternyata pola tidur kita berubah, ya kan? Yang tadinya jam 11 sudah bisa beristirahat, ternyata setelah adanya HP, setelah kita mampu membeli HP, ternyata jam tidur kita yang biasanya istirahat jam 11 jadi jam 2 baru ngantuk. Bahkan mungkin masih asik. Jam 3 masih asik. Begitu tiba waktu subuh, ngantuk. Begitu azan pertama, aduh berat mata. Azan subuh, sudah lepas HP-nya. Bukan lepas untuk ambil air wudu, tapi lepas karena tertidur. Nah, kalau kondisinya seperti itu, berarti kehadiran perangkat teknologi berupa HP itu tidak membawa maslahat. Terganggunya pola tidur kita menyebabkan terganggunya aktivitas-aktivitas. Yang justru aktivitas itu akan memberikan manfaat yang besar untuk kita. Dengan hadirnya perangkat teknologi itu justru sholat malam kita jadi ditinggalkan. Istighfar kita di sepertiga akhir malam jadi ditinggalkan, tidak dikerjakan. Istighfar, taubat kita, doa kita yang semestinya dan biasanya dilakukan pada sepertiga akhir malam, karena adanya perangkat HP itu kemudian jadi kebiasaan itu hilang. Ini berarti tidak membawa maslahat. Apalagi yang ditonton di HP apa? Orang rebutan bola. Cuma yang ditonton itu. Nah, ini jelas. Maka ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, kalau sudah seperti ini berarti perangkat teknologi itu akan merugikan kita. Nah, oleh karena itu, jangan kemudian kita masuk kepada perkara yang perkara itu tidak memberikan maslahat baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Qala bal yakunu mafsadatan, bahkan dengan perkara yang ada itu justru timbulnya mafsadah, kerusakan. Dengan pola tidur yang berubah, akhirnya kita malam jadi tidak istirahat. Akibat tidak istirahat menimbulkan mafsadah kepada tubuh kita. Iya, kan begadang. Kalau begadang, otomatis ritme tubuh kita, ritme biologis kita akan terganggu. Saat-saat produktif esok hari, semestinya kita bekerja, kita jadi ngantuk. Semestinya kita bisa talabul ilm, belajar menghafal Al-Quran, belajar ilmu din, ternyata terganggu, ngantuk. Ini sudah mafsadah. Semestinya bekerja, mencari nafkah. Akhirnya tidak kuat. Karena semalam atau tadi malam kurang istirahat. Ini menimbulkan mafsadah. Maka dikatakan bahkan yang demikian itu bisa menimbulkan mafsadah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala fa'alal muslim ayatadzakkaru hadzal hadis, maka bagi seorang muslim hendaknya mengingat kepada hadis ini. Hendaknya mengingat kepada hadis ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan agama pada seseorang yaitu ketika ia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat pada dirinya, sesuatu yang tidak berguna. Qala wa ayyaj'alahu minhajan lahu fi hayatih, maka hendaknya hadis itu menjadi manhaj di dalam hidupnya, menjadi pedoman di dalam hidupnya. Hadis yang tadi sesuatu tidak bermanfaat, ya sudah tinggalkan. Wah, tapi nanti saya dikira ketinggalan teknologi. Tidak, sudah biarkan. Biarkan orang mengatakan bahwasanya kita tertinggal teknologi, biarkan. Daripada kita rusak, daripada kemudian mafsadah timbul pada diri kita dan bahkan kepada orang lain. Apalagi yang rusak adalah agama yang ada pada diri kita, waliyadzubillah. Agama yang rusak, bagaimana tidak rusak? Yang sebelumnya dia kalau malam sholat malam, yang sebelumnya dia beristighfar, bertaubat di sepertiga akhir malam, yang sebelumnya ia bisa berangkat menunaikan sholat sunnah fajar, kemudian berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah subuh di masjid. Tapi setelah ada perangkat itu kemudian ia tinggalkan semuanya. Ini namanya merusak agamanya. Merusak agama. Maka yang seperti ini, ingat kepada apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti diri kita belum bisa mengendalikan perangkat teknologi yang berupa HP. Kita masih dikendalikan oleh medsos, media sosial, masih dikendalikan oleh medsos, yang akhirnya membawa sesuatu yang mafsadat. Ini perlu diperhatikan. Jangan kemudian kita memaksakan diri, sudah nanti kita akan perbaiki besoknya. Jangan. Sayang. Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi anak-anak kita, sayangi generasi-generasi muda kita. Dan kepada para remaja pun, saya sampaikan pesan, jangan mendorong orang tuamu untuk kemudian dipaksa. Abah beli, abah beli, abah beli. Jangan. Kalau dirimu belum mampu, lebih baik manfaatkan waktu untuk thalabul ilm. Untuk menghafal Quran, menghafal hadis, untuk belajar agama. Lebih baik uang yang untuk beli HP, sedekahkan bila perlu. Sebagian digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, sebagian disedekahkan. Jangan kemudian terus memprovokasi orang tua untuk kemudian membelikan HP. Kalau sudah punya HP, kemudian apa? Kemudian apa? Dibawa ke pondok? Nah, ini sudah akhirnya timbul mafsadah. Kucing-kucingan dengan pengurus pondok. Disembunyikan. Ada yang senyum-senyum. Jangan-jangan mengalami ini. Disembunyikan, kucing-kucingan dengan pengurus pondok. Sampai mencuri-curi listrik untuk ngecas. Ini berbahaya. Satu, dengan perangkat itu ternyata diri antum sebagai remaja sudah dididik untuk tidak jujur, untuk tidak menaati aturan, untuk tidak bersikap disiplin, untuk tidak patuh kepada apa yang dinasehatkan oleh ustad-ustad, pengurus-pengurus. Ini merupakan akhlak yang buruk, sesuatu yang jelek. Dengan sebab perangkat HP itu kemudian menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, memunculkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya buruk. Ini sesuatu yang tidak baik. Jujurlah. Kalau memang aturannya di pondok tidak boleh bawa HP, lakukan tidak boleh. Karena tentu pengurus di pondok, di ma'had, ustadz juga, para ustadz tentu sudah mempertimbangkan kenapa ada aturan seperti itu. Kenapa ada aturan seperti itu? Dan pertimbangan itu tentu diputuskan berdasarkan musyawarah, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang, dan itu pun dalam rangka untuk kebaikan antum semua, para santri remaja terutama, dan para santriwati remaji terutama. Ini dalam rangka untuk supaya tidak terganggu belajarnya. Maka jangan kemudian untuk mendorong, memaksa, apalagi memaksa kepada orang tua agar membelikan perangkat HP untuk kemudian digunakan. Nah, ini manakala anak-anak remaja menginginkan sesuatu yang sesuatu itu akan menimbulkan keburukan. Ini diantara pesan dari Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anda dengar, pertanyaan pertama, Anda dengar pembahasan bahwasannya Facebook banyak madorotnya. Lalu bagaimana dengan Twitter, soalnya para masyayikh selalu berkomunikasi lewat media sosial? Ya itu tadi. Sebagaimana disebutkan di awal, bahwasannya media sosial ini ibaratkan pedang bermata dua. Kalau memang medsos ini bisa digunakan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang amanah, digunakan untuk dakwah, digunakan untuk hal yang bermanfaat, maka itu akan memberikan manfaat. Khususnya Twitter atau WhatsApp. Kalau Facebook lain ya. Kalau Facebook sistemnya kan lain. Berbeda. Silakan tanya nanti kepada yang faham betul rincian Facebook itu kenapa lebih berbahaya. Apakah seseorang yang main HP dalam waktu berjam-jam termasuk maksiat kepada Allah karena menyia-nyiakan waktu? Seperti tadi, main berjam-jam sampai meninggalkan waktunya, menggunakan waktunya tidak produktif. Ya. Waktunya menggunakan waktunya tidak produktif. Ya. Itu juga ya, perlu diperhatikan. Ya. Jadi jangan sampai waktu-waktu kita itu habis. Waktu untuk beribadah, waktu untuk mencari nafkah, waktu untuk bekerja, waktu untuk talabul ilm, waktu untuk ta'lim, waktu untuk menghafal, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jangan sampai kehadiran HP akan membuat waktu-waktu produktif kita jadi tidak bermanfaat. Bagaimana caranya seorang suami mendidik istrinya sementara istrinya itu lebih pintar darinya dalam perkara ilmu agama? Karena istrinya lulusan pondok, sedang suaminya lulusan SMA saja. Ya. Ya. Kalau istrinya memang lulusan pondok, kalau istrinya memang punya ilmu dan ilmu itu diamalkan, ia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh suaminya. Selama perintah itu bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan turut. Tenang saja, jangan khawatir. Ya, punya istri lulusan pondok, jangan khawatir. Insyaallah, ya. Istri antum salehah. Ya. Walaupun lulusan pondok, pintar dalil ini dan itu dan ini, dalil dan itu dan ini, pintar, ya, hafal ini dan itu dan itu, ya, begitu antum katakan, kamu di rumah ya, di rumah, diam dulu di rumah, saya mau pergi, sudah dengan kata diam di rumah ya, abang mau pergi dulu, sudah. Karena dia lulusan pondok, dia ngerti agama, dia ngerti ilmunya, dia harus taat kepada apa yang diperintahkan oleh suami. Sudah. Ya. Ya. Begitu. Ya. Ini kalau benar-benar lulusan pondok. Ya. Jadi jangan merasa minder kalau walaupun lulusan SMA saja itu belum. Ya, tenang saja. Karena istrinya apa? Istrinya solehah. Ya, istrinya solehah. Insya Allah demikian. Apakah akan hilang pahala seorang istri ketika dia bekerja dalam urusan rumah tangganya dengan selalu marah-marah? Jangan marah-marah. Kenapa? Jangan marah-marah. Seng marah. Nah, untuk seperti ini, nasihati istri kita. Tunaikanlah tugas-tugas kerumah tanggaan itu dengan penuh keikhlasan. Mencuci piring, ikhlas karena Allah. Mencuci pakaian, pakaian dirinya, pakaian suaminya, pakaian anak-anaknya, ikhlas karena Allah. Banyak berzikir. Banyak berzikir. Daripada marah, lebih baik berzikir. Ini mau marah nih, sudah jengkel lihat anak-anak loncat sana, loncat sini. Ya. Anak-anak diminta untuk begini, ternyata tidak disiplin. Mau marah nih, sudah berzikir. Zikirnya apa? Astagfirullah. Sudah, zikir. Ya. Jadi sang istri segera berzikir ketika mau marah nih. Sudah mendidih nih dada nih. Ya. Sudah mau marah, cengkel. Ya. Berzikir, astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah. Semoga dengan itu reda marahnya. berganti dengan senyum ceria. Ya. Ini ya, sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, kepada putri beliau, ya, Fatimah, ketika putrinya menuntut atau meminta agar ya, diberi seorang pembantu. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada putrinya untuk ya, berzikir. Jadi tidak perlu marah, ya. Apalagi marah-marah. Marah saja tidak boleh, apalagi marah-marah. Kalau anak misalnya tidak disiplin ya, dalam kebersihan dan kerapian, ya namanya anak-anak. Ya. Terus dinasehati, terus diajari. Kita kan bisa bersih karena kita sudah sekian umurnya, sudah terbiasa, sudah terpola. Baju kotor, supaya tidak kotor harus begini. Kalau anak-anak belum bisa berpikir seperti kita. Jadi ya disikapi saja dengan penuh kesabaran. Resepnya apa? Sabar. Resepnya sabar. Ya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak dinasehati. Hari ini masih belum bisa juga, dinasehati lagi. Hari ini belum bisa juga, dinasehati lagi. Sampai anak itu nanti kan perkembangan akalnya kan tumbuh dia. Perkembangan akalnya tumbuh. Sehingga anak itu nanti akan mengerti, oh yang seperti ini tuh tidak boleh dilakukan. Oh yang seperti ini tuh salah. Dia harusnya begini, begini, begini. Terus dinasehati. Jangan putus asa. Kita sebagai orang tua, jangan putus asa untuk terus menasehati anak-anak kita. Kalau bukan kita yang menasehati, lantas siapa lagi yang menasehati anak-anak kita? Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara meminang seorang akhwat dengan cara yang syar'i? Ini ustadz-ustadz di Ambon insyaallah tahu teknisnya. Biar saya serahkan saja kepada ustadz-ustadz di Ambon. Yang bertanya tentang ini, tanya saja. Ada ustadz Ismail, ada ustadz Adi, ada ustadz, maaf banyak di sini. Tanya saja. Nanti akan diterangkan sampai teknis-teknisnya. Antum harus begini, antum harus begini, langkahnya begini, gayanya begini, ininya begini, sampai nanti teknisnya. Orang tuanya sukanya ini, kalau antum mau bawa oleh-oleh, yang ini, itu, nanti bisa. Ya. Bolehkah seseorang berbicara lewat medsos dengan calon istrinya sebelum akad? Ya kalau sebelum akad masih calon. Atau sebelum datang menemui orang tuanya? Tidak boleh. Jangan membuka pintu fitnah. Jangan sekali-kali membuka pintu celah. Ya, syaitan masuk menggunakan kesempatan tersebut. Ya, syaitan itu menggiring manusia itu kan bertahap. Ya. Awalnya saya kan cuma tanya saja. Tanya, nanti dijawab. Sudah dijawab, tanya lagi. Ya. Oh, kamu kok terus-terusan cuma nanya. Tanya lagi, jawab lagi, tanya, jawab. Akhirnya apa? Penasaran, pengen tahu suaranya seperti apa. Telepon akhirnya. Ya ini syaitan begitu bertahap terus. Sehingga apa? Sehingga kedua Bani Adam ini ya, terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan membuka pintu fitnah. Bagaimana hukumnya apabila kita memposting atau men-share kajian atau ceramah tanpa meminta izin kepada ustadz yang memberi kajian terlebih dahulu? Tergantung. Kalau kajiannya bersifat memang sudah publis, umum, ya insya Allah tidak meminta izin pun tidak apa-apa. Ya memang karena untuk konsumsi umum, ya. Ya. Tetapi kalau mau meminta izin, ya itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Tolong jelaskan hukum berbisnis menyewakan wifi kepada orang awam yang mayoritasnya dimanfaatkan untuk perkara yang tidak syar'i, bahkan kemaksiatan di dalamnya. Ya, hukumnya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara menasehati orang tua dan keluarga agar bisa menerima dakwah ini dengan baik? Ya terus, selama belum bisa menerima, mungkin esok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, mudah-mudahan menerima. Intinya jangan berputus asa untuk mendakwahi orang tua kita sebagai wujud kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Kita saja ingin masuk surga, terlebih lagi orang tua kita, ya tentu ingin masuk surga juga bersama kita. Ya, tuntun mereka dengan ajaran-ajaran yang benar, bimbing mereka, ya, dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong nasihatnya terhadap pemuda-pemuda yang bermudah-mudahan dalam bergaul dengan lawan jenis di media sosial. Fattakullah. Ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada para pemuda. Ittaqullah, takutlah kepada Allah bahwasanya besok akan dihisab. Persiapkanlah diri Anda untuk menghadapi hisab. Ya. Perhitungan di hari kiamat. Ya. Jangan mentang-mentang masih muda terus ya berbuat semaunya. Tidak, usia tidak mengenal muda dan tua. Ya. Bersiap-siaplah untuk menghadapi kematian. Bolehkah kesalahan saudara kita sama ahlus sunnah kita sebarkan lewat grup di WhatsApp? Kesalahannya bersifat apa? Kalau yang sifatnya pribadi, jangan disebarkan. Aib pribadi, tidak boleh. Ya. Tidak hanya ahlus sunnah, semuanya, semua manusia. Ya. Itu bersifat aib pribadi, jangan disebarkan. Kalau kesalahan misalnya dia berceramah salah kemudian diluruskan, nah itu boleh. Ya, kesalahan yang seperti itu. Tapi kalau menyangkut aib, cacat celah sifatnya pribadi, tidak boleh untuk disiarkan. Di sini akan ada pilkada. bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik dan taat. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Adapun berkenaan dengan pilkada, pemerintah tidak memaksa kita untuk ikut di dalam pilkada. Tidak lantas kemudian orang yang tidak ikut mencoblos kemudian dijemput oleh Kopassus, ditodong oleh M16 sambil didorong ke pintu pencoblosan. Tidak ada paksaan seperti itu. Kita tidak, misalnya kalau kita tidak ikut pemilu, tidak ikut pilkada, itu hak kita. Boleh kita menggunakan hak kita. Tetapi ingat, kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang mencolok mata. Misalnya jalan-jalan kesana kemari di depan TPS misalnya. Jangan. Jangan kemudian kita sudah tidak nyoblos, berseliweran di tempat arena di mana pilkada itu, sudah kita tidak ikut macam-macam masalah pemilihan kepala daerah misalnya, kita diam sajalah sudah. Jangan membuat gerakan-gerakan yang menjadikan mereka terpancing atau melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan perhatian, sehingga mereka menaruh perhatian kepada kita. Ya sudah, wajar saja. Bila perlu di rumah saja selama ada pilkada. Iya, gitu. Nah, ini terkait dengan masalah pilkada. Kalau kita tidak mencoblos pun, pemerintah dalam hal ini waliul amr tidak akan memaksa kita, karena kita menggunakan hak kita. Menggunakan hak kita sebagai warga negara. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini pembahasan kita terkait dengan masalah dampak negatif medsos, media sosial yang sudah semakin familiar, dekat dengan kita dan sering berada di tengah-tengah kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan segenap kaum muslimin dari berbagai kerusakan, dari berbagai kejelekan, keburukan yang ditimbulkan oleh medsos pada khususnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.